yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Surat ini memiliki 5 ayat, di mana pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat atau bertindak kepada pasukan gajah? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebagian penafsiran dari para ulama. Namun kata para ulama, apabila ayat itu ditujukan atau diarahkan pembicaraannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya itu diarahkan juga kepada umatnya. Diarahkan juga kepada umatnya. Atau menurut penafsiran yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan ini kepada seluruh umat, terkhusus ahlu Makkah, penduduk kota Makkah. Tidakkah kamu melihat atau memerhatikan bagaimana Allah berbuat atau bertindak kepada pasukan gajah? Al-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan dalam tafsirnya, wa ashabul fil hum ahlul Yaman alladzina ja'u li hadmil Ka'bah bi filin 'azim. Pasukan gajah itu, mereka adalah penduduk Yaman yang mereka datang dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Jadi pasukan ini merupakan pasukan dari Yaman yang dipimpin oleh raja yang bernama Abraha. Yang mereka datang ke Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Arsalahu ilaihim Malikul Habasyah. Yang pasukan ini diutus oleh Raja Habasyah yang bergelar dengan Najasyi. Jadi kerajaan atau kekuasaan Habasyah itu sampai ke kota Yaman. Nah, di sana ada wakilnya yaitu Abraha. Wa sababu dhalika anna malikal Yaman arada an yasudda an-nasa 'anil haji ila al-Ka'bah. Sebabnya bahwa raja Yaman yang bernama Abraha itu ingin memalingkan manusia dari berhaji ke Ka'bah. Dari berhaji ke Ka'bah. Jadi di sini kita mendapatkan faedah atau pelajaran bahwa berhaji itu merupakan amalan yang diamalkan oleh orang-orang Makkah. Namun di sana mereka mencampuri ibadah tersebut dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga tidak murni lagi seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walhasil, bangsa Arab mereka biasa melaksanakan haji di kota Makkah, di Ka'bah, Baitullah Azza wa Jal, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Raja Yaman ini ketika melihat manusia, terkhusus bangsa Arab, mereka berhaji ke Ka'bah, fabana baitan yushabbihul Ka'bah, maka dia membangun gereja yang menyerupai Ka'bah, yang tujuannya untuk menandingi Ka'bah Baitullah. Wada'anna sa'ila hajjihi yasuddahum an hajji baitillah, agar manusia bangsa Arab berhaji ke gereja itu, tidak perlu jauh-jauh ke Makkah. Faghadiba lidzalikal Arab, maka seketika bangsa Arab yang ada di Yaman mereka marah, mereka tidak senang. Wa dhahaba rajulun minhum ila hadzal bait alladhi ja'alahu malikul Yaman badalan anil Ka'bati, maka suatu ketika ada seseorang dari bangsa Arab karena jengkel, marah atas perbuatan Abraha ini, dia masuk ke dalam gereja tersebut, gereja yang dibangun oleh Abraha sebagai pengganti Ka'bah. Dia masuk ke dalamnya, watagawwata fihi, dia buang hajat di dalam gereja tersebut, atau istilah kita BAB di dalamnya. Walatakha judranahu bilqadar, dan setelah itu dia menempelkan kotorannya di dinding gereja tersebut. Faghadiya malikul Yaman ghadban syadida, akhirnya Raja Yaman mengetahui hal itu menjadi sangat marah. Wa akhbara malikul Habasyah bidzalik, lalu dia memberitakan kepada Raja Habasyah atas kejadian tersebut. Fa arsala ilaihi hadzal fil al-'adzim, maka Raja Habasyah An-Najasyi mengutus gajah yang besar, pasukan gajah yang besar. Qila wa kana ma'ahu sittatu fiyalah litusa'idahu, dan bersama gajah yang besar itu ada 6 gajah yang besar yang lainnya. Ada 6 ekor gajah yang besar yang lainnya untuk membantu menghancurkan Ka'bah. Faja'a malikul Yaman bijunudihi liyahdimal Ka'bata ala za'mihi, maka berangkatlah Raja Yaman ini Abraha bersama pasukannya dengan gajah-gajahnya menuju Ka'bah, menuju Makkah untuk menghancurkannya menurut persangkaannya. Disebutkan rencana dari Abraha ini ketika sampai nanti di Ka'bah, mereka akan mengikat Ka'bah tersebut dengan rantai, dikelilingi dengan rantai. Lalu gajah-gajah tersebut diperintahkan untuk menarik rantai-rantai yang sudah mengikat ke Ka'bah sehingga akan hancur Ka'bah tersebut. Ya, ini rencana mereka. Ya. Bahkan bangsa Arab yang saat itu tidak mampu untuk menghadang pasukan tersebut. Mereka mengungsi, ya. Mereka mengungsi. Walakin Allah Subhanahu hafadha baitahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga rumahnya. Falamma wasalu ila makanin yusamma al-mughammas waqafa al-fil. Ketika pasukan itu sampai di tempat yang disebut Mughammas, ya, tempat sudah mendekati ke Ka'bah, maka gajah-gajah itu berhenti, ya, berhenti tidak mau jalan. Wa ba'an yattajiha ila al-Ka'bah. Gajah-gajah itu tidak mau menuju Ka'bah, berhenti. Ya. Tentu ini semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa zajarahu siyasuhu walakinahu aba. Penuntun dari gajah itu terus mencambuknya, memukulnya, tapi tetap gajah itu tidak mau bergerak. Ya, tidak mau mengarah ke Ka'bah. Fa idza wajjahuhu ila al-yamani intalaqa yuharwil. Namun jika gajah-gajah itu diarahkan kembali pulang ke Yaman, maka gajah itu segera berjalan, ya, mengarah pulang. Wa in wajjahuhu ila Makkah waqaf. Jika diarahkan kembali ke Makkah, maka berhenti lagi, tidak mau jalan. Wa hadhihi ayatun min ayatillahi azza wa jal. Maka ini merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan Ahlu Makkah. Allah ingatkan penduduk kota Makkah. Ya. Dan juga dari kisah ini menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan menunjukkan keesaan Allah serta kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Kemudian pasukan tersebut terus dalam keadaan demikian, ya, kalau diarahkan ke Makkah, ke Ka'bah, gajahnya berhenti. Namun kalau diarahkan kembali ke Yaman, mereka segera untuk berjalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka, tipu daya mereka, fi tadlil, sia-sia, ya, dolalah, ya, rencana mereka sia-sia. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Kata Allah Subhanahu wa taala, وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada pasukan itu, kepada mereka, burung yang sifatnya ababil. Ya, ababil ini bukan nama, ya, bukan nama burung, bukan. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama ini sifat ababil, artinya yani jama'at mutafarriqah, burung-burung yang bergerombol sangat banyak, ya. Disebutkan dalam sebagian para ulama, syatta, burung itu datang dari segala penjuru. Yattabi'u ba'duha ba'dha, ya. Datang sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Jadi silih berganti, berturut-turut, ya. Sangat banyak, katsirah. Ini makna ababil. Jadi burung yang sangat banyak, yang berturut-turut tidak terputus. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ay mutafarriqah, burung yang berkelompok-kelompok. Ya. Ini tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu burung-burung tersebut melempari mereka dengan bebatuan dari sijil. Apa itu sijil? Kata Syekh Ibn Utsaimin, kullu tayrin fi manaqirihi hajarun sulbun min sijil. Masing-masing burung itu membawa di paruh-paruhnya dan kaki-kakinya batu yang keras yang terbuat dari sijil, wahuwa tinul mashwi, dari tanah liat yang dibakar. Ini sangat keras, tanah liat yang dibakar sangat keras, ya. Ya, mungkin seperti kalau kita melihat batu bata, yaitu dibakar agar menjadi keras. Li'annahu yakunu akhsab, wa hadzal hajaru laysa kabiran. Kata Syekh, batu ini tidak besar, bal huwa saghirun, yudrabu al-wahidu min ha'ula ma'a ra'sihi wa yakhruju min duburihi wal yadu billah. Jadi batu ini batu yang kecil, ya, tidak besar. Akan tetapi, ya, saking panasnya dan kerasnya, ketika dilemparkan kepada salah seorang mereka, ya, terkena, apabila mengenai kepala mereka, akan keluar di, ya, bawah duburnya. Keluarnya di mana? Di bawah kemaluannya. Waliyadzubillah. Saking kerasnya dan panasnya batu tersebut, dari sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya batu-batu tersebut menjadikan mereka seperti ka'asfim ma'kul, ay kazar'in akalat hudzawab, seperti tanaman atau dedaunan yang dimakan oleh ulat-ulat, ya. Jadi tubuh mereka bolong-bolong seperti daun yang dimakan ulat. Fawati'athu biaqdamiha hatta taftat, ya. Jadi seperti daun atau tanaman yang diinjak-injak oleh hewan sampai robek-robek, hancur, ya. Demikian keadaan pasukan tersebut. Naam. لطف الله شرهم ورد كيدهم في نهارهم وتعالى سبحانه وتعالى من ذلك فعله dan penduduk Makkah dari keburukan mereka. Dan Allah mengembalikan tipu daya dan makar mereka kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Wa qisatuhum ma'rufah, masyhurah. Kisah ini kisah yang masyhur. Dan pada tahun itu merupakan tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sehingga beliau disebut lahir pada tahun gajah, karena pada tahun tersebut bertepatan ketika pasukan Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Hada mujmal hadhihi surah al-'azimah." Inilah secara global tafsir dari surat yang agung ini, surat Al-Fil, allati bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala fiha ma fa'ala bi ashabil fil. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalamnya bagaimana Allah bertindak kepada pasukan gajah. Wa anna kaidahum sara fi nuhurihim. Dan Allah jadikan makar mereka, tipu daya mereka, atau rencana buruk mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, lalu apa faedahnya? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kata Syekh rahimahullah, wa hakadha kullu man arada al-haqqa bisu fa inna Allah ta'ala yaj'alu kaidahu fi nahrihi. Demikianlah, siapa saja yang menginginkan keburukan, yang menginginkan keburukan kepada al-haq, ingin berbuat makar, tipu daya kepada al-haq, kepada kebenaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan tipu dayanya, makarnya kembali kepada dirinya sendiri. وقد حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah menjaga Ka'bah ini dari pasukan gajah tersebut. Ya. Yeah. Walaupun pada akhir zaman nanti termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya, Ka'bah akan hancur. Dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, bab hadabil Ka'bah. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab tentang hancurnya Ka'bah. Ya. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, ma'annahu fi akhir zaman saufa yusallatu 'alaiha rajulun minal Habasyati. Pada akhir zaman nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada seorang dari penduduk Habasyah. Ya. Yang dia akan yahdimuha, akan menghancurkan Ka'bah. Hajaran-hajaran. Ya. Batu demi batu akan diambil olehnya, akan dihancurkan olehnya. Hatta tatasawa bil ardh, sampai Ka'bah itu rata dengan tanah. Ya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari yang harus kita imani hadis yang sahih, bahwa di antara tanda hari kiamat demikian. Li anna qissat ashabil fil muqaddamatun li bi'satir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati yakunu fiha ta'zimul bait. Ya. Karena kisah pasukan gajah ini merupakan pendahuluan, ya. Pendahuluan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan rumahnya Baitullah. Allah mengagungkan, menjaga Baitullah, yang itu tanda-tanda akan diutusnya seorang rasul. amma fi akhir zaman, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun di akhir zaman nanti, fa inna ahlal bait idza ahanuhu wa aradu fihi bi ilhadin bi dhulm, pada akhir zaman nanti ketika penduduk Makkah mereka menghinakan Ka'bah, mereka berbuat kezaliman di dalamnya, kemaksiatan di dalamnya, walam ya'rifu qadrahu, mereka tidak lagi mengenal kemuliaan Ka'bah, mereka tidak lagi menjaga keagungan Ka'bah, mereka bermaksiat di dalamnya, bermaksiat di kota Makkah, tanah haram. Hina idin yusallitullahu alaihim man yahdumuhu, maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seseorang yang berkuasa yang mampu menghancurkannya, hatta la yabqa ala wajhil ard, sehingga Ka'bah nanti tidak lagi tersisa di atas muka bumi. Ini merupakan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila seorang itu tidak bersyukur atas nikmatnya, ya, tidak mengagungkan nikmatnya. Walihada yajibu ala ahli Makkah khasatan an yahtarizu minal ma'asi wadzunubi wal kabair. Oleh karena itu wajib bagi penduduk Makkah secara khusus, ya, dan selainnya tentu, siapa saja yang berkunjung ke kota Makkah, wajib bagi mereka untuk menjaga diri dari bermaksiat, dari perbuatan dosa-dosa. Ya. Jangan mereka menghinakan Makkah, terkhusus Ka'bah, dengan kemaksiatan kepada Allah. Lialla yuhinu Ka'bata fayudillahumullahu azza wa jal. Jangan sampai mereka menghinakan Ka'bah dengan bermaksiat kepada Allah. Karena kalau demikian Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan mereka. Ya. Ini kalau seorang tidak bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut nikmatnya. Nas'alullah ta'ala an yahmiya dinana wa baitahul haram min kaidi kulli ka'idin innahu ala kulli syai'in qadir. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama, agamanya, agama kita, agama Islam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga rumahnya, Baitullah al-Haram, dari makar-makar atau tipu daya siapa saja yang menginginkan untuk melakukannya. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mampu atas segala sesuatu. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tafsir dari surat Al-Fil. Banyak faedah yang bisa kita ambil darinya, pelajaran yang bisa kita petik darinya, yaitu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, terkhusus nikmat Baitullah al-Ka'bah. Maka kita muliakannya, kita agungkan, ya, tidak mengkotorinya, tidak merendahkannya dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Falillahil hamdu wa syukru, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala pujian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan surat yang berikutnya, yaitu surat Quraisy, yang ini masih berkaitan, ya, masih berkaitan dengan surat Al-Fil. InsyaAllah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya, biidznillahi ta'ala. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.